Bagaimana jika seorang muslim dalam keadaan junub, dia ingin melakukan sholat karena waktu sholat telah tiba, tapi dia tidak mendapatkan air untuk mandi junub, apa yang harus dilakukan? Tayamum. Jadi tayamum, jadi cukup ya, telapak tangan hentakkan ke tanah satu kali saja ya, tidak perlu digesek-gesek, sekali saja gitu. Nah, dan boleh ditiup, mungkin ada ya terlalu tebal debunya, maka boleh ditiup. Nah, telah datang beberapa riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang meniup tersebut. Kemudian setelah itu diusapkan ke wajah dan tangan sampai pergelangan, telapak dan punggung, kedua tangan sampai pergelangan, tidak sampai ke siku, hanya sampai ke pergelangan saja, satu kali ya. Dengan sekali menghentakkan itu untuk wajah dan itu untuk tangan, tidak perlu dua kali. Setelah itu ya sudah selesai, dianggap bahwa dia sudah dalam keadaan suci. Nah, sehingga dia boleh sholat. Nah, mudah. Nah, jadi tidak perlu dipersulit. Dan hadis tentang hal ini banyak sekali, dan juga dikuatkan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala tentang tayamum.